Good evening, brothers and sisters in Christ. Selamat sore, saudara-saudari dalam Kristus. Is it blessed to sing praises to God? Amen. Apakah berbahagia untuk memuji Tuhan? Amin. And this is our first English service tonight, this evening, and we're very thankful to God that He has gathered us here together. Dan malam ini adalah malam pertama kebaktian bahasa Inggris kita, dan kita mengucap syukur bahwa Ia telah mengumpulkan kita bersama-sama. And we hope from this service we can reach out to many people who speak an English language. Dan kita berharap melalui kebaktian ini kita bisa menjangkau banyak orang yang berbicara dalam bahasa Inggris. We know that this in this area in Sunter we have a lot of expatriates living here. We have a lot of people who speak English, and we would like to welcome them in our fellowship and to minister unto them the word of God. Kita tahu di Sunter ini ada banyak orang-orang asing yang tinggal di sini yang berbahasa Inggris, dan kita ingin melayani mereka supaya mereka dapat bersama-sama berbakti bersama dengan kita. Alright, let's open our Bibles together now. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama sekarang. And just for your information, we're gonna be using exclusively the King James Version. Dan sebagai informasi, kita hanya menggunakan versi King James. And so if you don't have the King James Version, you're going to be reading something different from what I'm reading. Jadi jika Anda tidak memiliki versi King James, maka Anda akan membaca versi yang berbeda dari yang saya baca. It's not too late for you to get one yet. Ya, tidak terlambat, belum terlambat bagi Anda untuk mendapatkannya. But if you don't have an English Bible with you today, tapi kalau Anda tidak memiliki Alkitab bahasa Inggris bersama dengan Anda, we're going to have an electronic Bible here on the screen for you to follow along with me. Dan maka kita memiliki sebuah Alkitab elektronik di layar di sini supaya Anda bisa mengikuti bersama-sama dengan saya. Alright, let's open our Bibles together in the Epistle of Titus. Baik, mari kita membuka kita bersama-sama ke surat kepada Titus. Titus chapter 2. Titus pasal yang kedua. Let us read verses 11 until 15. Mari kita baca ayat 11 sampai 15. Titus 2:11-15. Titus 2 ayat 11 sampai 15. And I'm going to read this. Dan saya akan membaca ini. I'll read the odd numbered verses, and will you please respond with the even numbered verses? I'll read verse 11, and congregation can read verse 12 until verse 15. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat sekalian ayat yang genap. Demikian kita silih berganti. I don't think you need to follow this. Alright, this is Titus 2, verse 11. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Let us bow our heads in prayer. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Dear Heavenly Father, we thank you for your wonderful blessings upon us today. And we ask you to continue to bless us as we open your words. We want to study your word. We want to learn from it. We want to apply it in our lives, Lord. We ask that your Holy Spirit will open our mind, will open our understanding. The Holy Spirit will work and apply it in our hearts. Explain to us your truth, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Have you ever heard an advertisement, maybe in TV, maybe in a magazine, an advertisement of a great product? Mungkinkah pernah Anda mendengar atau melihat suatu iklan, apakah di TV, di majalah, atau di mana saja, tentang suatu produk yang luar biasa? And this advertisement make very, very great claims of this product. It extols the value of this product greatly. Dan iklan ini sangat mempromosikan, menonjolkan kehebatan-kehebatan dari produk yang luar biasa ini. And it sounds really out of this world. It sounds too good to be true. Dan kelihatannya ini terlalu luar biasa untuk nyata, terlalu hebat sehingga sulit dipercayai. And maybe it's an advertisement for a method of slimming down, you know, and they say you can lose 50 pounds, you can lose 40 pounds in 2 weeks. Dan mungkin ini adalah satu iklan untuk suatu metode menguruskan badan. Mungkin katanya bisa hilang 7 kilo dalam 1 minggu atau 20 kilo dalam 2 minggu. And maybe it's about a wonder bed. It says it can give you a good night's rest. Or maybe it's about some kind of medicine, some kind of supplements that's just wonderful. Mungkin ini tentang suatu kasur ajaib yang menjanjikan Anda tidur nyenyak, atau suatu suplemen, atau obat, dan lain sebagainya. We've seen advertisements like that. Nah, kita telah melihat iklan-iklan seperti itu. And sometimes when we get to buy the product for real, dan kadang-kadang ketika kita mendapatkan produk aslinya, we are very disappointed. Kita sangat kecewa. It turns out that the product does not deliver as they advertise. Ternyata produknya tidak seperti yang diiklankan. Maybe he says this will do, it will do this and this to you, it will give you this benefit and that benefit, but then it doesn't happen. Mungkin katanya ini akan memberikan Anda manfaat ini dan itu, tetapi ternyata pada akhirnya tidak terjadi. Now, I'm going to talk to you about something that is out of this world. Nah, saya akan berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang bukan dari dunia ini. Something is very wonderful. Sesuatu yang begitu luar biasa. But different from all the advertisement we have ever seen, this one delivers. Tetapi berbeda dengan semua iklan yang telah kita lihat, yang ini benar-benar nyata. I'm going to talk about the wonderful grace of God. Saya akan berbicara tentang kasih karunia Kristus yang luar biasa. And the wonderful grace of God can really do wonders in your life. Dan kasih karunia Allah yang luar biasa dapat benar-benar melakukan keajaiban di dalam kehidupan Anda. And in Titus chapter 2 verses 11 to 15, Paul talks about the wonderful grace of God. Dan di Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15 ini, Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah yang luar biasa. It says here in verse 11, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Di sini di ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. So we're talking about the grace of God. Jadi kita berbicara tentang kasih karunia Allah that can change your life, that can transform it into something much better than what you have right now. Yang bisa mengubah hidup Anda menjadi sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita miliki sekarang. And I want us to contemplate, I want us to meditate tonight about how and in what way does the grace of God bring changes in our life. Nah, saya ingin kita untuk merenungkan, memikirkan dalam cara apa saja kasih karunia Allah bisa membuat perubahan di dalam hidup kita. Now first of all, I'd like for us to see the basis of that grace. What is the basis of this grace? Pertama-tama saya ingin kita melihat apa dasar dari kasih karunia ini. What makes this grace possible for us? Apa yang membuat kasih karunia ini mungkin bagi kita? Now when you're talking about a new product and an advertisement, it will give you the basis for that product. Nah, ketika kita berbicara tentang suatu iklan, dia akan memberikan kepada kita suatu dasar of that product, dari produk tersebut. Maybe it's a new technology. Mungkin suatu teknologi baru. Maybe it's a breakthrough of science. Mungkin suatu terobosan dalam ilmu pengetahuan. Maybe it's just smart marketing. Mungkin hanya marketing yang pintar saja. But what about the grace of God? What is the basis for the grace of God? Tapi bagaimana dengan kasih karunia? Apa dasar dari kasih karunia? How can God be gracious unto us? Bagaimana Allah bisa mengasihi kita? Us who has fallen into sin, we who have betrayed him, we who have spit in his face. Kita yang telah jatuh ke dalam dosa, kita yang telah menyangkal dia dan telah meludahi dia. How can such a God be gracious unto us? What's the basis of it? Bagaimana Allah yang demikian bisa mengasihani kita? Apa dasarnya? Now the Bible says and tells us in verse 14. Nah, kita mengatakan kepada kita di ayat yang ke-14. Verse 14a says, continuing from verse 13, says Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity. Ayat 14a sebenarnya melanjutkan dari ayat 13, Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. So in verse 11, Paul starts with the function of that grace. He says the grace of God that bringeth salvation. That's the function of that grace. Jadi Paulus mulai dari fungsi kasih karunia itu in verse 11, di ayat yang ke-11, kemudian fungsinya di ayat yang ke-14. And the basis in verse 14, dan dasarnya di ayat yang ke-14, how does this grace bring a salvation to all men? Bagaimana kasih karunia ini membawa keselamatan bagi semua manusia? And in verse 14 it says, because Jesus Christ gave himself for us. Nah, katanya di ayat yang ke-14, karena Yesus Kristus menyerahkan dirinya bagi kita. There is no grace apart from the finished work of Jesus Christ. Tidak ada kasih karunia di luar dari pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai. And it was on that cross, on that fateful day. Dan itu terjadi pada kayu salib itu, pada hari itu. In which he took our sins, took our iniquities and laid it upon himself. Di mana ia mengambil dosa-dosa kita dan menaruhnya pada dirinya sendiri. Because we all have sinned. Karena kita semua telah berdosa. We all have fallen short of the glory of God. Kita semua telah tidak sampai kepada kemuliaan Allah. And it takes a substitute to take our place, to be punished because of our sins. Dan diperlukan seorang pengganti untuk menggantikan posisi kita, untuk dihukum karena dosa-dosa kita. So Jesus Christ died a substitutionary death for all mankind. Jadi Yesus Kristus mati suatu kematian penggantian untuk semua manusia. Now let us open our Bibles in 2 Corinthians 5. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 5. 2 Corinthians 5 verse 21. 2 Korintus 5 ayat 21. And it says here, dan katanya di sini, for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya Allah, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. So, the basis of this grace is the finished work of Jesus Christ. Jadi dasar dari kasih karunia ini adalah pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai. If he had not been on that cross taking our sins upon himself, kalau dia tidak berada di kayu salib itu dan menanggung dosa kita pada dirinya sendiri, the holy and just God cannot look upon us graciously. Maka Allah yang adil dan benar tidak dapat melihat kita sebagai orang benar. He cannot look us with grace. Dia tidak bisa melihat kita dengan penuh belas kasihan. He cannot bestow grace upon us. Dia tidak bisa menaruh kasih, memberikan kita kasih karunia. Because that is not what we deserve. Karena itu bukan yang kita layak dapatkan. We deserve punishment. Kita layak mendapatkan hukuman. We deserve death. For the wages of sin is death. Kita layak mendapatkan kematian karena upah dosa ialah mati. It is only because Christ has died substituting us that he can bestow grace upon us. Hanya karena Yesus telah mati menggantikan kita, maka Allah bisa memberikan kasih karunia kepada kita. And that is the grace of God. Dan itulah kasih karunia. That is the basis of the grace of God. Itu dasarnya kasih karunia Allah. And secondly, I'd like us to return to Titus chapter 2. Dan yang kedua, saya ingin kita kembali ke Titus pasal yang kedua. We have seen the basis of that grace, and the basis of that is the finished work of Jesus Christ. Kita telah melihat dasar dari kasih karunia itu, yaitu adalah pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai. And secondly, I'd like us to see the outworking of that grace, the product of that grace. Dan yang kedua, saya ingin kita melihat hasil dari kasih karunia itu. Okay, what does this grace do? Okay, apa yang dilakukan oleh kasih karunia ini? Now, when you have an advertisement, you say, oh, this product, it does this and this for you. Okay, ketika kita melihat satu iklan, iklan itu akan berkata produk ini akan bekerja begini dan begini untuk Anda. Now what does the grace of God do for someone? Nah, apa yang dilakukan kasih karunia Allah untuk seseorang? Alright, firstly, the grace of God brings salvation. Baik, yang pertama, kasih karunia Allah membawa keselamatan. In verse 11 it says, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Dari ke-11 katanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. The grace of God, the finished work of Jesus Christ took away our sins. Kasih pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai mengambil dosa-dosa kita and put it away. dan membuangnya. And therefore in the sight of God the Father, jadi di dalam di hadapan Allah Bapa, he no longer sees us as sinners. Dia tidak lagi melihat kita sebagai orang-orang berdosa. Those who have accepted the finished work of Jesus Christ. Orang-orang yang telah menerima pekerjaan yang sudah selesai itu. He does not see us as sinners guilty before him anymore. Dia tidak lagi melihat kita sebagai orang-orang berdosa yang bersalah di hadapan dia. But instead he sees the righteousness of Jesus Christ. Tetapi sebaliknya dia melihat kebenaran dari Yesus Kristus. It is as if I am behind Christ. Jadi seolah-olah saya berada di belakang Kristus. And God the Father only sees Christ. Dan Allah Bapa hanya melihat Kristus. So I am in Christ. Jadi saya berada di dalam Kristus. And God the Father does not see my sinful self. Dan Allah Bapa tidak melihat diri saya yang berdosa. Because I am already in Christ. Karena saya sudah berada di dalam Kristus. Instead he sees the righteousness of Christ. Sebaliknya dia melihat kebenaran Yesus Kristus. And that is how the grace of God brings salvation to all men. Dan itulah caranya kasih karunia Allah membawa keselamatan bagi semua manusia. He saves us from sin. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Now, he not only saves us from sin. Nah, dia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa. But let's look at verse 12. Tetapi kita lihat juga di ayat yang ke-12. What is the outworking of that grace? Firstly, it brings salvation. Secondly, the grace of God teaches godly living. Apa hasil dari kasih karunia ini? Pertama, dia menyelamatkan. Yang kedua, dia mengajarkan hidup yang saleh. Saleh. He teaches godly living. Dia mengajarkan kehidupan yang saleh. Let's look at verse 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. The grace of God does not end at salvation. Kasih karunia Allah tidak hanya berhenti di keselamatan saja. It continues in our daily life. Dia terus berlanjut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Now, this term grace has been much misused by many people. Nah, istilah kasih karunia ini telah banyak disalahgunakan. Now some people have the idea that okay, I have received a grace. Ada orang yang memiliki pengertian, okay, saya sudah menerima kasih karunia. So I can be in sin as much as I want. Jadi saya bisa berada di dalam dosa sebanyak yang saya mau. I can do whatever I want because God has pardoned me all of my sins. Saya bisa melakukan dosa semau saya karena Allah telah mengampuni semua dosa saya. And that is the wrong concept of what grace is. Dan itu adalah konsep yang salah tentang apa itu kasih karunia. Now grace does not give you license to sin. Kasih karunia tidak memberikan kita izin untuk berdosa. In fact, in the contrary, the grace of God will lead us into godly living. Tetapi sebaliknya, kasih karunia itu akan memimpin kita untuk menjalani kehidupan yang saleh. Let's take a closer look at verse 12 here. Mari kita lihat lebih dekat, lebih mendetil lagi ayat 12. Firstly, there is a turning away from certain things. Pertama, ada suatu meninggalkan hal-hal tertentu. It says here, denying ungodliness and worldly lust. Di sini dikatakan meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. So there are things that we deny, that things that we say no, I don't want that anymore. Jadi ada hal-hal yang kita sangkali, ada hal-hal yang kita katakan, saya tidak mau itu lagi. That is what the grace of God does to you. Nah, itulah yang dilakukan kasih karunia Allah kepada kita. Do you have the grace of God in your life already? Apakah kita memiliki kasih karunia Allah di dalam hidup kita? Someone who has received that grace of God, the Holy Spirit in him will keep working on him. Orang yang memiliki kasih karunia Allah itu di dalam dia, kasih karunia itu akan tetap bekerja di dalam dia. And that the Holy Spirit will prick him whenever he commits sin. Dan Roh Kudus, kasih karunia itu akan menusuk dia setiap kali dia melakukan dosa. And therefore he will learn to deny ungodliness and worldly lust. Oleh sebab itu dia akan belajar untuk menyangkali, untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Now this word is very interesting, ungodliness. Nah, kata ini sangat menarik, yaitu kefasikan. And in Indonesian it says kefasikan. In English it says ungodliness. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ketidakseperti Allahan. So in essence this is saying that I don't want to be like God. Jadi intinya ini sebenarnya berkata saya tidak ingin seperti Allah. That's that. If you look at the English word ungodliness, it says un in the beginning and then godliness. And ungodliness means I don't want to be like God. Jadi kalau kita lihat bahasa Inggrisnya di depannya ada un itu artinya tidak atau tidak seperti, tidak bukan. Godly itu seperti Allah. Jadi ungodly itu tidak seperti Allah, ungodliness jadi ketidakseperti-Allahan. So it says denying ungodliness. Ungodliness means I don't want to be like God. Jadi disuruh tinggalkan kefasikan. Jadi artinya tinggalkan ketidakinginan untuk menjadi seperti Allah. Now, we don't want to be like God in his power. We don't want to assume his authority. Nah, kita tidak ingin seperti Allah dalam kuasanya. Kita tidak ingin mengambil alih otoritasnya. But we should be striving to be like God in character. Tetapi kita harus berusaha untuk ingin seperti Allah dalam karakter. We should want to be like him because we are his creatures. He is our father. Kita harus ingin seperti dia karena kita adalah ciptaannya dan ia adalah Bapa kita. Now, people who does not know the grace of God, nah, orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah, they may think how boring it is to be like God. Wah, betapa membosankannya menjadi seperti Allah. Nah, you're all holy. Begitu kudus. He doesn't do all the fun stuff. Yang tidak pernah melakukan hal-hal yang menyenangkan. He doesn't go out to the nightclub and have a drink or two. Yang tidak pernah pergi ke nightclub dan minum-minum sedikit. Oh, well, what a boring life to be like God. Wah, betapa membosankannya hidup seperti Allah. But no, the grace of God works in us and it is wonderful to have such a life. Tetapi tidak demikian karena kasih karunia Allah bekerja di dalam hidup kita dan ia adalah enak untuk memiliki hidup seperti itu. It is wonderful because then we are at peace with our creator. Sebenarnya itu adalah enak karena kita berdamai dengan pencipta kita. We have been created in his image. Kita telah dibentuk menurut gambar dan rupa Allah. And whenever we stray from being godly, when we stray from the characters of God, we suffer. Dan setiap kali kita menyimpang dari keseperti Allahan atau kita menyimpang dari kesalehan, kita menderita. So we suffer. Kita menderita. Alright, let's look at verse 12 again from Titus chapter 2. Kita lihat lagi di pasal Titus 2 ayat 12. Not only do we turn from certain things, bukan hanya kita meninggalkan hal-hal tertentu, but we then cleave unto other things. Tetapi kemudian kita memeluk hal-hal tertentu. It says he teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Nah, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. So we have three adverbs here. Jadi kita punya tiga kata sifat di sini. Says we should live soberly. Pertama, kita hidup bijaksana. Righteously. Adil. And godly. Dan beribadah. That's the way someone who has known the grace of God should live in this present world. Nah, itulah caranya seseorang yang telah mengenal kasih karunia Allah harusnya hidup di dalam dunia ini. So the grace of God does not end at salvation. Jadi kasih karunia Allah tidak hanya berhenti pada keselamatan. Now some people think, okay, I'm gonna live holy when I'm in heaven. Okay, beberapa orang berpikir saya akan hidup kudus kalau saya sudah di surga nanti. Now I'm gonna read God's word when I get to heaven. Saya akan baca firman Tuhan di surga nanti. I'm gonna witness when I'm in heaven. Saya akan bersaksi di surga nanti. I'm gonna really love God when I get to heaven. Saya akan benar-benar mengasihi Allah ketika saya nanti ke surga. But that's not what the grace of God tells you to do. Tapi itu bukan yang disuruh oleh kasih karunia Allah. The grace of God says we do it in this present world. Kasih karunia Allah mengatakan bahwa kita melakukannya di dunia sekarang ini. So, the grace of God, the outworking of the grace of God brings salvation, it teaches godly living, and thirdly, the grace of God gives hope eternal. Jadi yang pertama, hasil dari kasih karunia Allah, pertama adalah menyelamatkan, kemudian menuntun kepada hidup yang saleh, dan yang ketiga adalah memberikan pengharapan. Alright, let's look at verse 13 here. Okay, kita lihat ayat yang ke-13. It says here, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Di sini dikatakan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. So in verse 12 we are to do all that in this present world. Jadi di ayat yang ke-12 kita harus melakukan semuanya itu di dunia sekarang ini. But our view is not limited to this present world. Tetapi penglihatan kita tidak hanya terbatas pada dunia sekarang ini. But we look forward to the next world. Tetapi kita menantikan, mengharapkan dunia yang akan datang. In fact, the culmination of our hope, the peak of our hope, bahkan sebenarnya puncak dari pengharapan kita, is it says in here, verse 13, that blessed hope, even it says that, bahkan dikatakan di ayat yang ke-13 penggenapan pengharapan yang penuh bahagia, is the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Sebenarnya adalah penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. I love this verse. Saya sangat menyukai ayat ini. This verse tells many things. Ayat ini memberitahukan kepada kita banyak hal. Firstly, it says that Jesus Christ is our great God. Pertama, di sini dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang maha besar. Because it says great God and our Savior Jesus Christ. Karena di sini dikatakan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. This verse is good to use against the many cults that deny the deity of Christ. Ayat ini sangat cocok digunakan terhadap banyak sekte yang menyangkali keilahian Yesus Kristus. Because we are awaiting our great God, karena Jesus Christ. Kita menantikan Allah yang maha besar, Yesus Kristus. But not only is this good theologically, tapi bukan hanya ini baik secara teologis, but this verse is good practically. Tetapi ini juga baik secara praktis. It says here, we are awaiting that glorious appearing. Dikatakan di sini kita menantikan penggenapan pengharapan kita. And this should motivate us, this waiting for that glorious appearing, it should motivate us, it says in verse 14, zealous of good works. Dan ini seharusnya memotivasi kita, di ayat 14 dikatakan yang rajin berbuat baik. Why are we zealous of good works? Mengapa kita rajin berbuat baik? Why are Christians zealous of good works? Mengapa orang Kristen rajin berbuat baik? Not to get to heaven. Bukan supaya untuk masuk surga. We cannot buy our way to heaven with good works. Kita tidak bisa membeli atau menyogok sampai ke surga. But we are zealous of good works because we are awaiting the coming of Jesus Christ. Tapi kita rajin berbuat baik karena kita menantikan penyataan kemuliaan Allah. And we know when he is coming, he will bring with him rewards for us. Dan kita tahu bahwa ketika dia datang nanti, dia akan membawa hadiah bagi kita. And all our good works will be rewarded. Dan semua perbuatan-perbuatan baik kita akan diberikan upah. So, good works are for rewards. Jadi perbuatan baik adalah untuk upah, not for salvation. Bukan untuk keselamatan. Grace is what brings us salvation. Kasih karunia itulah yang membawa keselamatan. Says here, we are zealous of good works and we have the hope of the next world. Jadi dikatakan di sini kita rajin berbuat baik dan kita memiliki pengharapan akan dunia yang akan datang. And that should dictate how we use our time, how we spend our money, how we invest in view of the next world. Dan itu harusnya mengatur atau mempengaruhi bagaimana kita menginvestasikan waktu kita, uang kita untuk dunia yang akan datang. Alright, now let us move into the third part of our study here. Dan marilah kita masuk ke bagian yang ketiga dalam pembelajaran kita. We have seen the basis of that grace. Kita telah melihat dasar dari kasih karunia itu. We have seen the outworking of that grace. Kita telah melihat hasil dari kasih karunia itu. And lastly, Paul talks about the sharing of that grace. Dan terakhir Paulus berbicara tentang membagikan kasih karunia itu. Let's look at verse 15. Kita lihat ayat 15. It says here, these things speak and exhort and rebuke with all authority, let no man despise thee. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. So we are to speak that grace to unbelievers. Jadi kita harus memberitakan kasih karunia ini kepada orang-orang yang belum percaya. We are not to keep that grace under wraps for ourselves. Kita tidak, kita bukannya menyimpan kasih karunia itu seperti dalam bungkusan kado terus for ourselves, ya, untuk diri kita sendiri saja. But we are to share it with others. Tetapi kita harus membagikannya bagi orang lain. The Bible says here, these things speak. Nah, kita mengatakan beritakanlah semuanya itu. So we are not to keep quiet. Jadi kita tidak boleh hanya diam saja. I'm often amazed by how easy actually people spread news when it is something else other than the gospel. Kadang-kadang saya sangat heran juga betapa mudahnya orang menyebarkan kabar yang selain dari Injil. Maybe it's about football. Mungkin tentang sepak bola. People will be texting each other 1-0 for Germany. Wah, orang akan SMS 1-0 untuk Jerman. 2-0 for Germany. 2-0 untuk Jerman. Until 4-0 for Germany. Sampai 4-0 untuk Jerman. But they never text his friend, you know, hey, let's go to church tomorrow. Tapi tidak pernah mengirim SMS kepada temannya, hey, ayo kita datang ke gereja besok. And it's very easy to share other things. Begitu mudahnya untuk membagikan hal-hal lain. You talk about your dog, you talk about your house, you talk about your car, you talk about anything else, you talk about the weather. Kita berbicara tentang anjing kita, berbicara tentang mobil, tentang rumah, tentang bahkan tentang cuaca. And it's all very easy for us. Dan semuanya sangat mudah bagi kita. But then when it comes to sharing the gospel, we're all cat tongue. So as to say. Tetapi ketika itu tentang Injil, kita menjadi terikat lidah kita seolah-olah. And we don't say anything. Dan kita tidak mengatakan apa-apa. It's as if we're ashamed. Seolah-olah kita malu. You know, but this is the best thing in the world. Tapi ini adalah hal terbaik di dunia. We should be sharing it. We should be telling people, hey, this changed my life. Harusnya kita membicarakannya terus. Harusnya kita membagikannya. Hey, ini mengubah hidup saya. It says, I have been in iniquity. I have been living ungodliness. I have been living with worldly lusts. Jadi dikatakan saya dulunya hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi, hidup dalam kefasikan. But now I have turned into living soberly and righteously and godly. Tetapi saya sudah berbalik dan kini hidup dengan bijaksana, adil dan beribadah. And this is what we should do as Christians. We share that grace. Dan inilah yang kita sebagai orang Kristen harus lakukan, yaitu kita membagikan kasih karunia ini. Okay, that's our duty of sharing that grace with unbelievers. Nah, itulah adalah kewajiban kita untuk membagikan kasih karunia itu kepada orang-orang yang belum percaya. But then we also have the responsibility among Christians. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab di antara sesama Kristen. In verse 15 it says, "These things speak and exhort and rebuke with all authority." Jadi di ayat ke-15 dikatakan beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewajibanmu. Not only to unbelievers, bukan hanya untuk orang-orang yang belum percaya, but we should also exhort each other as believers. Tetapi kita menasihati satu sama lain sebagai orang-orang yang sudah percaya. In Indonesian it says menasihati for exhort there. Di dalam bahasa Indonesianya exhort itu nasihati, but exhort is more than menasihati. It means to give, to make you excited about something. It's to push you to make you become zealous of something. Tapi exhort itu lebih dari hanya menasehati. Itu adalah untuk membuat seseorang menjadi semangat, membuat orang menjadi ingin melakukan sesuatu. And we should do that to each other. Nah, kita harus melakukan itu satu sama lainnya. We should keep each other's spirit up. Kita harus menjaga semangat satu sama lainnya. Yeah, we should keep the fire burning. That's our theme for our next congress. Kita harus menjaga apinya tetap berkobar. Itu adalah tema kongres kita tahun ini. And that is the sharing of the grace of God. Nah, itu adalah pembagian dari kasih karunia Allah. And we strengthen each other. Dan kita saling menguatkan. That's the use of this fellowship here. Itu adalah gunanya dari persekutuan kita. Why don't we just stay at home and read our own Bibles? Kenapa kita tidak hanya tinggal saja di rumah dan saling masing-masing baca Alkitabnya sendiri? No, we want to be here to listen to God's word, to fellowship, to exhort one another. Tidak, kita ingin datang ke sini sama-sama dan mendengarkan firman Tuhan dan untuk bersekutu bersama-sama. Alright, so that's the grace of God. Nah, itu adalah kasih karunia Allah. So the question is, have you met this great product from God? Jadi pertanyaannya, sudahkah Anda menemukan produk yang luar biasa dari Allah ini? The wonderful grace of God. Kasih karunia Allah yang luar biasa. Are you saved today? Sudahkah Anda diselamatkan hari ini? Have you been washed from your iniquities? Apakah Anda telah dibasuh dari kejahatan-kejahatan Anda? But it doesn't end there. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Have you been transformed by that grace? Sudahkah Anda diubah oleh kasih karunia itu? Have you been turned from worldliness unto godly living? Sudahkah Anda meninggalkan kefasikan untuk kepada kebijaksanaan hidup yang saleh? And have you been sharing that grace with other people? Nah, sudahkah Anda membagikan kasih karunia itu kepada orang lain? Let us bow our heads and pray. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word teaches us about the wonderful grace of God. And Lord, we thank you for loving us enough that you'd come down, died for us, and provided the basis of that grace. And how that grace can change us through the outworking in our lives, to transform us, help us to share it with others, to tell it, to speak of it, to exhort one another, and help us to do all that. In Jesus' name we pray. Amen.